Ayo cus mas pulang de ran de ola de olo, oke? Okay? Iya, yeah, sabar ya. Jamaah bohong kamu tuh janjinya palsu ya Cak Rul ya katanya kamu mau minggat bareng tapi janjinya palsu palsu kak palsu ya oh katanya jamaah hey hadapnya kesini aja dong sayang dilanjut gak Tok dhuwur sithik pul. Danane. Carane dono iki kasino iki Indra. Nah ya. Gile lo. Kok gile lo Indra. Atelah lama mas aku sendiri. Cukup sekian. Masanya nyanyi dua bono ya rodok ngelak Siti ya Cak ya. Boleh lah sambil minum boleh. Sudah beli aku apa belum? Belum. Ya sana. Podo berarti aku yogung tuku emang mas. Sakpiro nadanya aja bongono kok pales tau sih. Yeah. Oh ngono Mas Wulang, assalamualaikum Mas Wulang. Oke suwun. Dilanjut apa enggak sayang? Lanjut. Aku fotonan cak jajal cak, kameramu apik poka. Teko kene cak. Oke nih ya. Cuk. Semarang mana suaranya? Wey. Telah lama. Rotok semlengat gak? Kita eh rotok enek yang dorong-dorongan tapi gak sih dong mereka musiknya mandek kan loh cak ya. Esok jago nih kluruk. Sing kluruk sopo cak. Sudah gak apa-apa ya. Gak usah dorong-dorongan. Engkau nih bunyuk sakit ya. Rindu ini tak dapat ku dihadirkan di sini konco bapak.